waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina summal lati walittirarin kabanatil awbari kazawatib tannaf saya kuisusari wa ba'dul a'lami alaih dia khala lilam himakot kana anhu nukila al-fadli wal harisi wal nu'mani wa zikru zawahat fusiyani waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu alkal aqobah wa intunadi aw tudi wa intunadi wa hazfa'al zi'intunadi aw tudif aw jibwa fi ghairi himakot tan hazif mubtada'un zaidun wa'azirun khobar in kulta zaidun azirun mani tadar wa awwalun mubtada'un wa sani fa'ilun akna fi asar inzani wa kiswa kastifami inna fi waqat yajuzuna wa fa'izun ulur rasyad wa sani mubtada'un wa zal wasfu khobar in fisi wa lifradi tibkon istakor wa rafa'u mubtada'un bil libtida kaza karafu khobarin bil mubtada wa khobarul juz'ul mutimul fa'idah Allah barun wal ayadi syahidah mufradan yati wa yati jumlah hawiyah dan makna ladzi fi qatlah ain takun iya wa makna niktafa bi akanut billahi wasbi wa kafa wal mufradul jamil farikun wa inna syaqqa wa dzul jamilin mustaqin wa hadza abrizan humut lakon haitsu tala malaisa lahum abrizan humut lakon haitsu tala malaisa ma'nahu lahum wa shala akhbaru bi dzarf aw bi harfi jar nawi na mana kain aw istaqar wala yakunu ismu zamanin khabara an jazdin wa in fit wa akhira wala yajuzu li tida bin nahira ma lam tafit ka inda zaidin namira wal fatan fikum fa ma khilun lana wa rajulun min al kirami indana wa rubatun fil khairi khairun wa amal bi riniyazin wa li qas ma lam yuqal al aslu fil akhbari an dakhara wa jawazu taqdim idla darara famnau ina yasawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani kada ida mal fi lukan al khabar au kusida istimalumun hasira au kana mustadan li dilam ibtida au lazimi sadri kaman li munjida ana wa indi dirhamun wali wa tar multazamun fi taqaddumul khabar kada ida ada alai mutmaru mimma bianu mubinan ikhbaru kada ida yastawjibu tasdira kaina man alim tahu nasira wa khabarul masuri qaddim abada kamalana illa tiba wa ahmada Fazumayu lamu jaizun kama takul zaidun ba'daman indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun kuldani fa zaidun istugni anu izurif wa ba'da laula waliban hadful khabar hadful mafina siyamini dastakor wa ba'da wawin ayyanat mafhuma maka misli kullu salim kama sona wa qabla halina yakunu khabaru anin lazi khabaru kudut mira wa darbi al-abda musi anu atam dabini al-haqamanu tamil hikam wa akhbaru bi ithnaini aw bi aktsara anwa'in gham saradun syu'ara al harfu ta'rifin aw illa mufaqqat wa namatun arf tarfa'u kana mubtada sana wal khabar tansabu ka kana sayyidan umar ma kana dhalla ba'da adha asba amsa wa sara laysa zala bariha fatiawan fa kawadil arba'ah li shibhi nafin aw nafin mutba'ah wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati ma dumta musiban nirhama wa ghayru madin mithlahu qad amila in kana ghayru madin minhu istu'mila wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kullu sabqa uda mahadhar kadza kasabqa khabarin ma'na fi afajib ya matqawadan la taliyah wa man usabqa khabarin laysa sufi wa du tamamin ma bi rafin yaktafi wa ma siwa una kisun wa nak sufi fatiha laysa zala daiman kufi wa la yalil amila ma'mulul khabar illa idha darfan atau harfajar wa mutmar asyanis wa ninwin wa qa muhimu mastabana naum tanak waqad tuzadu kana fi hashwin kama kana sahil wa man taqaddama wa yahdifuna wa yabkuna al khabar wa ba'da in walau kathiran dha syahr wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib kamis li amma anta baran fa'karib wa min mudarin li kana munjazim tuhzafu nunun wa wazif malduzim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan